12 ini didukung oleh para pelaku, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Elias sebagai Ki Pandai Urat, Heri sebagai Bujang Mujur, Anis sebagai Nisepi, Rifki sebagai Tobari, Ajeng sebagai Patmi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tobari berhasil menyerang dan melukai Bujang Mujur dengan tombak kecil pemberian seorang gadis cantik. Luka Bujang Mujur yang sangat berbahaya karena mata tombak tersebut ada racunnya. Namun tanpa diduga sebelumnya, selendang pemberian Nyesepi dapat mengobati luka dan penawar racun, sehingga Bujang Mujur sembuh seketika. Bujang Mujur menjadi harum namanya karena ia dapat menyembuhkan Tobari yang terkena tendangannya sendiri. Senyum-senyum ya sepi. Anu kek. Anu apa? Saya mau cari pengalaman. Pengalaman? Pengalaman apa? Mau coba-coba turun dari gunung ini kek. Mau kemana? Ya, mau jalan-jalan ke desa. Berapa lama? Hanya beberapa hari saja. Desa mana yang akan kamu tuju? Belum tahu kek. Kamu memang perlu cari pengalaman. Karena belasan tahun kamu hanya hidup di puncak gunung ini. Nah, di bawah sana ada dua desa yang terdekat. Yang satu bernama Desa Lereng. Sedangkan yang sebuah lagi bernama Desa Sendang Karang. Dan Desa Sendang Karang itu adalah desa tempat kelahiran Bujang Mujur. Bujang Mujur, aku memang ingin mencarinya. Karena aku bermimpi bahwa lengannya diikat dengan selendang pemberianku. Jadi kakek izinkan aku untuk pergi? Iya. Namun yang penting kamu ingat, Nyi Sepi, hidup di tengah-tengah masyarakat tidak sama dengan hidup di puncak gunung ini. Sifat manusia bermacam ragam bentuknya. Ada yang jujur dan ada yang tidak jujur. Ada yang baik, ada yang buruk. Tetapi yang paling berbahaya adalah yang berpura-pura baik, yang berpura-pura jujur. Iya, kek. Yang akan banyak kamu temui nantinya sepi adalah orang yang berpura-pura baik, berpura-pura jujur. Nah, kau harus waspada terhadap orang-orang seperti ini. Iya, kek. Tapi ingatnya sepi, waktu kedatangan Mak Rompang sudah semakin dekat. Tidak sampai 5 tahun lagi. Aku rasa Mak Rompang sudah keluar dari tempat persembunyiannya. Namun dia belum mempunyai kekuatan apa-apa. Dan pasti dia sedang berwujud seorang gadis yang sangat remaja. Umurnya mungkin baru sekitar 14 atau 15 tahun. Bentuk Mak Rompang itu seperti siapa, kek? Aku tidak tahu persis seperti siapa. Yang aku tahu hanya itu. Dia pasti berbentuk seorang gadis cantik yang masih sangat remaja dan belum mempunyai kekuatan apa-apa. Ingat-ingatlah itu. Iya, kek. Pesan kakek akan saya perhatikan. Nah, kalau kamu dalam bahaya, pergunakanlah ikat pinggang Vera ini. Bila kamu kibaskan dari pinggangmu, dia akan berubah menjadi sebuah cambuk yang di ujungnya terdapat 5 mata pisau yang sangat tajam. Lihat ini. Nah, terimalah cucuku. Kakek, terima kasih banyak, Kek. Sekali lagi kau harus ingat, jangan berlama-lama, karena bahaya dari Marompang sudah semakin dekat waktunya. Iya, Kakek. Sudah terlampau lama meninggalkan Tuk Tunggal sendirian, Watmi. Lalu, bagaimana dengan cinta kita? Kan abang sudah berjanji bahwa abang akan melamar saya pada bapak. Iya, Watmi. Persoalan ini harus saya sampaikan dulu pada Tuk Tunggal. Oh, saya tidak mau abang meninggalkan desa ini sebelum melamar saya pada bapak saya. Jadi kamu tidak percaya pada saya? Saya hanya percaya kalau abang sudah melamar saya. 15 tahun penantian bukanlah waktu yang singkat, Bang. Saya kan tidak tahu kalau kamu menunggu saya selama 15 tahun, Patmi. Karena dulu saya tidak tahu bahwa saya akan mencintai kamu, walau kamu telah mencintai saya 15 tahun yang lalu. Iya, memang salah saya, Bang. Tapi itu karena saya mencintai abang. Ya, mau kan ya, Bang? Baiklah, saya akan menghadap Pak Dastam untuk melamarmu. Terima kasih, Bang. Ternyata Bang Mujur memang mencintai saya. Bagaimana? Sudah sembuh? Sudah. Laki-laki itu yang mengobatiku. Memang dia yang harus mengobati. Karena Bang Tobari terkena tendangan telapak api yang dilepaskannya. Rupanya kamu tahu nama ilmu tendangan itu? Nenekku yang mengatakannya. Sayang sekali Bang Tobari tidak dapat membunuhnya. Nah, dia memang hebat. Laki-laki yang bernama Bujang Mujur itu memang bukan tandinganku. Ah, sudahlah. Aku datang kemari bukan untuk mempersoalkan itu lagi, tapi mau menagih janji padamu. Janji bahwa aku akan jadi istri Bang Tobari? Iya. Aku sudah bisa melukainya. Kini aku menagih janji padamu. Baik. Aku akan penuhi janji itu. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Pertama, aku ingin agar Bang Tobari tidak memberitahu siapapun di waktu hari pernikahan kita. Kecuali satu orang saja yang bisa dipercaya. Kedua, Bang Tobari bersedia masuk secara resmi ke dalam keluarga saya setelah 40 hari pernikahan berlangsung. Itu syarat yang ringan. Ingat, Bang. Bang Tobari harus resmi menjadi keluarga saya. Tentu. Setelah saya menjadi suamimu, tentu saya sudah masuk menjadi keluargamu. Bagus. Kalau begitu, datanglah pada saat bulan sedang purnama. Di saat itu, kita akan melangsungkan hari perkawinan kita. Bulan purnama. 1, 2... 3 hari lagi, Bang. Iya, tinggal 3 hari lagi. Sudah dengar berita tentang Patmi? Kenapa Patmi? Dia itu sudah dilamar oleh Bujang Mujur. Biar sajalah. Aku sudah tidak berminat apa-apa pada perempuan itu. Tapi kau sudah kalah namanya. Hanya satu minggu, langsung bisa dia lamar pada bapaknya. Oh, begitu. Kapan laki-laki itu mengawininya? Aku dengar-dengar ya. Tunggu. Tuk Tunggal datang kemari. Eh, Sena. Ya. Sebenarnya aku juga mau kawin. Ah? Dengan siapa? Shh. Jangan keras-keras. Nanti orang-orang di warung kopi ini mendengarnya. Ini masih rahasia. Ah, dengan siapa? Dengan seorang gadis bernama Rom. Rom? Ah, siapa itu? Lalu tinggalnya di mana? Dan orang sini dia? Shh, bukan orang sini. Dan kamu belum pernah melihat dia. Dia lebih cantik dari Patmi. Bahkan sangat cantik. Boleh aku melihatnya? Iya, boleh. Aku memang akan membawamu ke sana, terutama pada hari perkawinan nanti. Tapi ingat, kau tidak boleh bilang pada siapapun persoalan ini, walau pada kedua orang tuaku. Ini rahasia. Rahasia? Perkawinan ini rahasia? Iya. Hanya kamu yang aku percaya. Bagaimana? Iya. Baik. Kapan aku bisa melihat calon istrimu itu? Sekarang. Karena hari sudah mulai senja. Senja? Iya. Kita harus datang ke sana di waktu hari senja. Loh, kenapa begitu? Karena rumahnya tidak boleh diketahui oleh siapapun juga. Aneh. Calon istrimu itu aneh. Ayo kita ke sana. Kopi ini siapa yang bayar? Besok saja, aku yang bayar. Ini apa namanya? Tidak, hanya mau jalan-jalan saja. Boleh abang temani? Kenalkan, nama abang Sobari, anak tetua desa ini. Nama adik siapa? Nyisepi. Mari bang, saya... Bu! Jalan terus dia. Kita susul itu. Tik. Sobari, kita kemana ini? Ke rumah calon istri. Kenapa kita masuk hutan? Rumahnya di dalam hutan ini. Tidak. Nah itu tuh. Yang ada lampu terang benderang itu. Wah, indah sekali rumah calon istrimu itu. Tapi rasa-rasanya di sini tidak ada rumah, Tobari. Nah, itulah kehebatanku. Kalau saja semua orang tahu di sini ada rumah, ada gadis yang cantik, maka belum tentu aku yang akan mendapatkan gadis itu. Mungkin saja kamu atau yang lain. Tunggu! Siapa kamu? Shh. Ini dia calon istriku. Aku kaget. Dia berdiri tiba-tiba saja di hadapanku. Ini dia calon pengawal Bang Tobari nanti. Iya. Wah, rumahmu terang dan ramai sekali. Kan tinggal 2 hari lagi pesta perkawinan kita, Bang. Iya ya, tinggal 2 hari lagi. Dari mana orang-orang seramai itu datang ke rumahmu? Dari tempat yang jauh. Aku ingin melihat apa yang dikerjakan oleh mereka. Jangan, Bang. Nanti saja datang ke rumahku waktu hari perkawinan. Tidak baik calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan sebelum hari perkawinan. Baik, baik. Siapa nama kawan abang ini? Saya bernama Sena. Sena. Iya. Nah, bawa ini waktu mengiringi Bang Tobari kemari pada hari perkawinan. Terus kode ini sebagai tanda masuk ke rumahku nan. Kalau tidak pakai ini akan diberi izin untuk datang kemari. Terima kasih. Tobari, calon istrimu, tapi mata ganas sekali. Jangan membicar, nanti dia marah. Tadi abang berdua bertemu dengan seorang perempuan kan? Iya. Nama perempuan itu Nisepi kan? Aneh, kok kamu tahu? Saya menikah dia memperkenalkan namanya pada abang. Iya. Namanya Nisepi. Bang, awasi dia, karena perempuan itu akan mengacau di sini. Dan buat Bang Tobari, jangan coba-coba main gila sama perempuan itu, karena abang calon suamiku. Tidak. Sekarang pulanglah, hari sudah larut malam. Iya. Sudah larut malam. Tadi kita datang kemari kan hari masih senja. Shh, ayo kita pulang. Tobari dan Sena kembali pulang ke desa mereka. Sedangkan hari sudah tengah malam. Bulan bersinar terang. Dua hari lagi akan berlangsung purnama penuh. Apa yang akan terjadi di waktu hari perkawinan Tobari nanti? Dan apa yang akan dilakukan oleh Nisepi bila ia tahu bahwa Bujang Mujur akan menikah dengan Patmi? Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.